Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma allimna ma jahilna wanfa'na bima 'allamtana wa inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Jemaah sekalian rahimakumullah, sebelum kita memulai pengajian kajian tafsir Al-Aisar surat Ali Imran, maka di antara hak dan kewajiban yang perlu saya tunaikan memberitahukan kepada jemaah sekalian minimal dua hal yang Anda lihat sejak lama di Kalibata City ini, di Masjid Nurullah. Terutama kita kan kajiannya subuh ya. Pertama, banyak dari kita dengan semangat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala bersemangat alhamdulillah untuk salat sunnah sebelum salat subuh. Maka perlu diketahui bahwasanya qabliyah subuh 2 rakaat dan itu ringan. Ya. Ringan salatnya maksudnya tidak berpanjang di dalamnya. Ya, itu yang dilakukan oleh Nabi kita alaihissalam. Tidak pernah terriwayatkan dari beliau akan panjangnya 2 rakaat sebelum subuh. Kendati pun itu merupakan 2 rakaat yang sering Rasulullah lakukan, tapi tidak ada riwayat menunjukkan panjangnya. Kemudian mungkin karena kita bersemangat dan alhamdulillah semoga Allah berikan taufik atas semangat kita memanjangkan 2 rakaat tersebut saking pengen bertaqarrub kepada Allah. Dan saya memohon kepada Allah agar menerima semua amalan kita di subuh hari ini dan subuh-subuh lainnya. Allahumma amin. Tetapi tidak disyariatkan untuk memperpanjang rakaat-rakaat tersebut dan tidak menambah dari 2 rakaat. Kendati pun 9 menit atau berapa menit di sini? Hah? 15 menit. Masya Allah. Pikiran baik kita dan ya pikiran baik kita adalah mumpung 15 atau 14 menit bisalah kita lebih dari 2 rakaat salatnya. 4 rakaat. 2-2, 6 rakaat, 2-2-2. Itu suatu istihsan, yaitu menganggap sesuatu yang baik dan memang kelihatannya baik, jemaah sekalian. Tetapi coba kita kembalikan ke taksil ilm dalam hal ini ya. Sebelum kita ke tafsir ini, karena Anda merasa ada berkewajiban untuk menyampaikan ke antum ya. Jadi tolong jangan marah dulu, karena insya Allah kabar yang teriwayatkan tidak membuat antum marah, insya Allah. Tapi semoga membuat antum senang dan semakin mendapatkan faedah ilmu. Berkata Syekh Utsaimin rahimahullah, dan memang kita tahu ada dalil tentang salat qabliyah subuh 2 rakaat khairum minad dunya wa ma fiha, lebih baik dari dunia dan seisinya. Betul, itu sahih. Dan 2 rakaat tersebut ringan dilakukan oleh Rasulullah SAW. Maka kata Syekh Utsaimin dalam Asyrah Al-Mumti', kita dengarkan perkataan beliau rahimahullah, la yusra'u lil insani an yatatawwa'a binafilatin ba'da thulu'il fajri illa ruk'atay fajr. Tidak disyariatkan bagi insan untuk melakukan sunnah, salat sunnah setelah munculnya fajr, yaitu waktu subuh. Ya. Kecuali hanya sekadar 2 rakaat fajar, yaitu 2 rakaat qabliyah fajar. Wa hadha haqq, dan ini yang benar. Fa innahu la yanbaghi lil insan ba'da thulu'il fajri an yatatawwa'a bighairi raq'atayi fajr. tidak layak bagi insan setelah munculnya fajar untuk sholat sunnah selain dua rakaat fajar. Falau dakhaltal masjida, jika engkau masuk masjid, wa sallaita rakaatil fajr, dan sholat dua rakaat fajar, masuk masjid sholat dua rakaat fajar, itu sudah bernilai tahiyatul masjid juga insyaallah. Karena apa yang antum lakukan setelah masuk masjid adalah sholat, maka itu merupakan penghormatan terhadap masjid, maka insyaallah bernilai dua rakaat fajar dan bernilai tahiyatul masjid, walaupun diniatkan rakaat fajar saja, dua rakaat fajar saja. Jika ternyata dua rakaat telah tertunaikan, walam yahin waktu sholat, dan belum tiba waktu sholat subuh, ya, terus antum bilang saat tatawwa, yaitu aku pengen melakukan sholat sunnah lagi, qulna laka, kami katakan kepadamu, la taf'al, jangan kamu lakukan, ya, nambah dua rakaat lagi misal, jangan kamu lakukan, di anna hadza ghairu masyru', karena ini tidak disyariatkan. Sekalipun masih 10 menit lagi, terus ngapain dong, gitu kan? Ya ngapain kek, gitu jawabannya. Apa yang biasa dilakukan antara azan dan qomat? Zikir dan lebih-lebih doa. Ya, kalau misalnya mau murojaah silahkan, kalau mau zikir umum silahkan. Ya, begitu. Demi apa? Demi menyederhanakan ibadah ini kembali kepada sunnah Nabi SAW. Tetapi jemaah sekalian, menurut beliau rahimahullah, lakin lau fa'alta lam ta'tham, tetapi kalau engkau melakukannya dua rakaat, maksudnya nambah lagi, tidak berdosa. Itu tidak berdosa kalau sekali-kali. Kalau ternyata itu menjadi rutinitas, maka khawatirnya bisa menjadi kebid'ahan. Ya, kalau sekali aja ya, mumpung masih 10 menit, mungkin nambah lagi dua rakaat ya, daripada saya bengong atau gimana. Walaupun itu khilafus sunnah, tidak sesuai sunnah itu. Cuman kalau sekali kali mungkin tidak berdosa insyaallah. Tapi kalau diteruskan dan menjadi rutinitas, karena setiap subuh di Nurullah mungkin, itu bisa menjadi bid'ah. Karena antum telah melakukan sesuatu yang rutin dalam ibadah, sholat pula, tanpa ada dalil khusus menunjukkan akan syariat rutin tersebut. Iya, begitu. Jadi Rasulullah SAW salat dua rakaat sebelum salat subuh itu khafifatain, yaitu ringan. Bahkan kata Syekh Utsaimin, bal hatta tatwil al rakaatain laisa bimasyru'. Bahkan kalau antum salat dua rakaat saja, betul, tapi antum panjangkan, kan sunnahnya membaca qul ya ayyul kafirun qul huwallahu ahad, tapi antum baca al-baqarah, ya, rakaat kedua Ali Imran, insyaallah ini salat subuh sama salat sunnahnya lebih panjang salat sunnahnya, ya. Maka ini juga tidak disyariatkan karena bertentangan dengan karakter salat qabliyah subuhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ringan. Kemudian dalam kitabnya Al-Baihaqi rahimahullah dengan sanadnya yang sahih dari Sa'id bin Al-Musayyib atau Al-Musayyib, annahu ra'a rajulan, beliau Sa'id bin Al-Musayyib ini pernah melihat seorang pria, yusalli ba'da tulu'il fajr, salat setelah munculnya fajar, yaitu di waktu subuh, qabliyah subuh, akthar min raka'atain, lebih dari dua rakaat, yukthiru fiha ruku'a was sujud, memperlama ruku' dan sujudnya, artinya udah lebih dari rakaat, lama-lama lagi durasi salat, maksudnya panjang salatnya. Fanahahu, maka Sa'id bin Musayyib melarang orang itu. Orang itu kemudian berkilah, ya Abu Muhammad, wahai Abu Muhammad, yaitu Sa'id bin Musayyib, ayu'adzibuni Allahu ala sholah, engkau melarang saya nambah salat dua rakaat, apakah Allah akan mengazab saya karena saya salat? Maka berkata Sa'id, la, tidak, bukan begitu. Walakin yu'adzibuka ala khilafis sunnah, tetapi khawatirnya Allah bisa mengazabmu karena apa? Menyelisihi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka itu yang bisa Anda sampaikan di poin pertama. Itu yang bisa Anda sampaikan dari poin pertama. Poin kedua, jemaah sekalian, ini koreksi untuk keumuman jemaah. Semua dari kita, siapapun yang merasa dan yang tidak merasa juga, hendaknya kembali kepada ilmu. Yang kedua, jemaah sekalian, dan ini nasihat buat Anda dan juga buat antum sekalian, di Masjid Nurullah khasatan, khususnya, karena jarang Anda lihat di masjid-masjid lain, ya, dari jemaah, yaitu berdiri sebelum imam berdiri. Antum mau jadi imam dah? Ini pertanyaan Anda, jemaah. Apa antum mau jadi imam sehingga antum lebih dulu berdiri dibandingkan imam, bahkan yang mau qomat pun belum berdiri? Ini hal yang perlu dikoreksi, dan tolong sampaikan kepada semua jemaah yang tidak mendengar ini, sampaikan kepada mereka. Syariat dari mana makmum beranjak berdiri sebelum yang qomat aja belum diri, yang jadi mau jadi imam pun belum diri? Ya, maka bagaimana? Ya. Kalau misalnya kita lihat bagaimana pandangan-pandangan para ulama dalam kitab-kitab mereka mengenai hal ini, kapan makmum itu berdiri? Makmum berdiri yang terpenting adalah sudah ada imam belum, gitu loh. Ya, dan pada asalnya qomat tidak dilakukan kecuali imam sudah kelihatan. Ya, tentu alhamdulillah Masjid Nurullah alhamdulillah memiliki manajemen yang baik dalam hal ini, alhamdulillah. Tapi kan beberapa musholin masjid bahkan imam enggak tahu imam siapa, yang penting jadi imam, jadi aja lah. Imam enggak tahu mana imamnya, udah qomat duluan gara-gara timer. Ya. Bukan di sini tapi ya, insyaallah. Bukan di sini. Kalau di sini juga tetap enggak bagus gitu. Imam belum ada, enggak tahu siapa imamnya. Gara-gara timer berbicara, seolah-olah timer inilah yang menentukan kamu, ayo cepat sholat gitu. Timer ini benda mati, hanya alat, wasilah saja. Kalau imam belum ada, maka tunggu imam gitu kan. Kadang-kadang kita itu kalau timer udah 00.30 ya, buh itu udah mulai tuh. Jemaah udah gusar tuh, kayak ada apa gitu. Tenang. 00.20 udah jemaah udah mulai siap-siap tuh. Apa yang soft-soft ini belakang-belakang nih? Udah 00:15 udah mulai pada ya, pada bangkit ya. Masya Allah. Yang merasa tolong jangan marah, Pak. Ini ilmu, bukan bermaksud untuk apa-apa ya. Karena saya cemburu melihat kita itu beribadah atau semangat tapi tidak di atas ilmu. Saya cemburu itu. Dan saya berharap supaya amalan diterima. Dan cara amalan diterima, beribadahlah di atas ilmu. Nah, ketika kita belum melihat imam, jangankan berdiri, yang qomat aja belum boleh. Jangan qomat. Kalau qomat, Pak, kalau qomat, imam belum ada, antum tidak disyaratkan untuk berdiri. Beneran. Walaupun qomat. Karena imam enggak ada. Mana imamnya? Ah, gitu. Dan sekarang alhamdulillah di Masjid Allah imam tetap jelas siapa. Sehingga kalau misalnya, Pak, jemaah belum tahu, enggak ada imamnya, maka sebenarnya belum disyaratkan untuk berdiri. Para ulama berkata begitu. Lah ini gimana kalau misalnya imam belum ketahuan, belum ada, belum kelihatan oleh antum, qomat juga belum terjadi, antum sudah bangkit berdiri. Kecuali mungkin yang baru datang kemudian bentar lagi qomat, dia boleh tetap berdiri karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan yang maknanya adalah jangan kamu duduk ketika masuk masjid sebelum kamu sholat, ya kan? Maka bolehlah dia berdiri untuk menunggu qomat. Tapi yang sudah duduk, jangan berdiri dulu sebelum dia melihat imam atau sebelum qomat. Nah, sebelum qomat. Maka para ulama berselisih kapan makmum itu berdiri bangkit. Ya. Abu Hanifah berkata, Imam Abu Hanifah rahimahullah berkata, ketika yang qomat berkata hayya 'alas shalah, baru berdiri. Ya. Kalau dalam mazhab Syafi'i, Imam Syafi'i berkata mereka baru berdiri ketika yang qomat sudah selesai dari qomatnya. Qad qomatish shalah, qad qomatish shalah, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, baru berdiri. Ada yang begitu. Ya. Kalau mazhab Hanbali mengatakan ketika yang qomat mengatakan qad qomatish shalah, maka berdiri. Qad qomatish shalah. Salat ditunaikan. Ayo berdiri. Adapun jawaban Imam Malik, dan ini insyaallah yang lebih sahih insyaallah, ya, maka kata beliau, Imam Malik berkata, tidak ada batasan tertentu. Tapi selama masih dalam koridor qomat, antum mau diri pas Allahu Akbar, Allahu Akbar, tafadhal. Mau berdiri pas asyhadu an la ilaha illallah, tafadhal. Mau berdiri pas hayya 'alas shalah, tafadhal. Tapi dari semua ulama, tidak ada yang mengatakan diri sebelum qomat. Maka ini ana berikan tanbih dan peringatan kepada bapak-bapak sekalian yang bersemangat fi sabilillah, maka ana harap tolong, Pak. Ya. Jazakallah. Jazakallah khair. Di sini alhamdulillah dari akhi saudara kita hafizahullahu taala wa barakallahu fi ilmihi. Di sini ada dalil dari Sahih Bukhari. Jazakallah khair. Barakallahu fiik. Ini membantu sekali dengan sanad dari Imam Al-Bukhari dalam sahihnya, berkata Rasulullah SAW, "Idza uqimatish shalatu fala taqumu hatta tarawni." Masyaallah. Ini dalil qat'i, selesai sudah. Ya, saya luput akan dalil ini. Jazakallahu khair atas ini. Ini ilmu yang bermanfaat. Jika iqamah telah dikumandangkan, maka janganlah berdiri hingga kalian melihatku. Jazakallahu khair. Semoga Allah memberikan antum husnul khatimah. Kata Nabi SAW, bagaimana tadi? Jika qomat sudah dikumandangkan, jangan kalian berdiri sampai melihatku. Artinya kalau aku belum ada, qomat sudah qomat, maka jangan ada yang berdiri. Tunggu imam. Masya Allah. Begitu ya. Itu kalau kita kembalikan ke asal syariat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka patukan qomat itu sebenarnya kehadiran imam, bukan timer. Timer ini membantu alhamdulillah. Dan hendaknya imam udah ada sebelum timer berbunyi gitu kan. Tapi kalau timer belum berbunyi, kalau imamnya maksudnya terlambat, ada uzur, hendak kabarkan kepada orang ana terlambat. Imam silahkan diganti atau tunggu ana. Itu fungsi imam. Ya. Jadi jemaah sekalian, ketika ada dalil-dalil seperti ini, jika dikumandangkan qomat dan kalian belum melihatku, belum melihat imam Rasulullah SAW, maka jangan kalian berdiri. Gitu. Lah ini gimana konteksnya kalau qomat aja belum, kita sudah pada berdiri. Betul, saya pengen di sop pertama supaya dapat doa malaikat, supaya dapat keutamaan dan seterusnya. Jazakumullah khairu atas hal itu. Tetapi mari kita kembalikan kepada syariat kita. 18 menit pemberitahuan tentang hal itu, ya, belum sampai ke materi. Tapi semoga ini memberikan perubahan yang lebih baik. Bukan karena apa jemaah sekalian, bapak-bapak, saya tidak ingin membuat bapak-bapak marah atau kecewa. Namun semoga ini malah membuat bapak-bapak semakin semangat mengikuti sunnah Nabi SAW. Ya, tidak apa-apa kan, Pak, ya? Ya. Ini berat-berat, pedes, ya, tapi enggak apa-apa. Ya, mudah-mudahan perubahannya lebih baik, Pak, ya. Insyaallah, ya. Selama antum sederhana dengan sunnah, pahala lebih baik daripada antum bersemangat tapi tidak ada sunnahnya. Ya, insyaallah begitu. Mindset begitu, Pak. Bersemangat tanpa ada ilmu itu khawatirnya enggak terdapat apa-apa kecuali capeknya doang. Tapi kalau bersemangat iya, sesuai sunnah iya, semoga Allah kumpulkan kita semua di surga Allah Azza wa Jalla. Amin. Kita lanjut ke hadis, ke ayat 23 dari surat Ali Imran. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Alam tara ilal ladzina utu nasiban minal kitabi yud'auna ila kitabillahi liyahkuma bainahum thumma yatawalla fariqun minhum wa hum mu'ridun." Alam tara ini sebenarnya asli pertanyaan, tapi maksudnya adalah lihatlah, ya. Lihatlah ilal ladzina utu nasiban minal kitab, kepada orang-orang yang diberikan nasib. Nasib itu bagian, porsi, ya. Makanya kadang kita, udah nasib, maksudnya udah bagian saya kayak gitu. Emang udah nasib lu kayak gitu, berarti udah bagian kamu seperti itu, gitu. Nasib, dari bahasa Arab nasib itu nasib, ya, bagian. Iya, dapat ketoprak cuman lontongnya doang, ya. Yang lain dapat bumbunya, kita dapat lontong doang. Bilang ah udah nasib saya kayak gini. Nah, itu nasib bagiannya, ya itu. Nah, ada orang-orang yang telah mendapatkan bagian dari Alkitab. Ini maksudnya adalah Yahudi lebih tepatnya. Nanti kita akan ceritakan beberapa versi ulama tentang sababun nuzul ayat ini. Biar kita lebih clear pemahaman tentang ayat ini. Lihatlah kepada orang-orang yang telah diberikan bagian dari Alkitab, Kitabullah. Mereka ini yud'auna ila kitabillah. Diseru, diajak menuju ke Kitabullah, yaitu kitab yang telah diturunkan Allah. Ayo kita kembali ke kitabnya Allah. Ayo kita kembali ke syariat yang telah Allah berikan kepada kalian. Liyahkuma bainahum, untuk berhukum antara mereka memakai syariat Allah. Jadi udah diberikan kenikmatan apa? Diberikan kenikmatan kitab suci. Itu nikmat sekali jemaah sekalian. Sekarang kita ini punya kitabullah, punya sunnah nabi, buku-buku tercetak, mushaf-mushaf terjual, itu nikmat yang besar yang luput dari banyak pikiran kaum muslimin. Tapi mereka semoga dapat hidayah, tapi luput dari mereka. Nikmat yang besar jemaah sekalian. Obat terbaik Al-Qur'an untuk hati-hati kita. Mereka diajak untuk ayo kita ke kitabullah untuk berhukum dengannya, bukan berhukum dengan opini manusia. Thumma yatawalla fariqum minhum. Kemudian yatawalla fariqum minhum, yatawalla yaitu mundur, berpaling. Wahum mu'ridun, dan mereka berpaling. Di sini di akhiran ayat 23 ada dua kalimat. Yatawalla fariqum minhum. Fariq artinya kelompok dari mereka. Yatawalla berpaling. Kemudian kalimat berikutnya yang terakhir, wahum mu'ridun, dan mereka mu'ridun, berpaling. Jadi artinya sama. Cuma para ulama menafsirkan begini. Fariq di sini dimaknai sebagai para a'immah, para zu'ama, para pemimpin, para ulama mereka. Para ulama mereka mundur, enggak mau berhukum dengan kitab dari Allah. Wahum mu'ridun, hum di sini kembali ke orang-orang awamnya. Maka ketika ulama-ulamanya enggan untuk memakai kitab dari Allah Subhanahu wa taala sebagai pedoman hukum, maka otomatis rakyat awamnya akan melakukan serupa bahkan lebih. Sebagaimana kata mereka, guru kencing berdiri, murid kencing beleweran, ya kan? Nah, gimana kalau ini? Kalau ulamanya itu tidak mau berhukum dengan hukum Allah, malah berhukum dengan opini-opini manusia atau opini pribadi dan syahwat pribadi, maka apalagi bawahannya akan lebih berpaling lagi, gitu. Bisa diartikan seperti itu menurut sebagian ulama, sebagaimana disebutkan oleh Fakhruddin Ar-Razi dalam tafsirnya. Ya. Mari kita di sini kemudian melihat ke sababun nuzul ayat ini. Minimal ada dua cerita lah berkaitan dengan ayat ini jemaah sekalian rahimakumullah. Ya. Kalau di tafsir Al-Aisar disebutkan satu saja, tapi untuk menambah khazanah ilmiah kita sebutkan dua, yang Anda ambil kembali dari kitab At-Tafsir Al-Kabir atau Mafatihul Ghaib karya Fakhruddin Ar-Razi rahimahullah wa ghafarallahu lah. Yang pertama, sebagian ulama diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, anna rajulan wa mra'atan minal yahudi zanaya, bahwasanya ada seorang perempuan dan seorang laki-laki dari kalangan Yahudi berzina, ya. Wa kana dzawai syaraf, kedua orang ini, laki-laki dan perempuan ini yang berzina ini, itu memiliki syaraf, yaitu kemuliaan di tengah kaum. Mungkin pejabatnya atau orang tajir atau orang yang dipandang lah. Ayo berzina keduanya. Wa kana fi kitabihim ar-rajm, di kitabnya orang Yahudi itu ada hukum rajam, Pak. Ya, di kitabnya orang Yahudi ada hukum rajam untuk pezina. Fakarihu rajmaha li syarafiha, maka orang-orang Yahudi itu mereka enggan untuk merajam mereka ini, untuk merajam pezina ini, disebabkan kemuliaan mereka di tengah manusia, yaitu tinggi jabatannya atau kekayaannya mungkin. Maka kemudian mereka rujuk kepada Nabi SAW, karena Nabi SAW ketika itu amir, pemimpin di Madinah. Dan orang-orang Yahudi, ya mereka ya ada di Madinah dan mereka pingin menipu kaum muslimin dan terutama Nabi Muhammad SAW. Maka mereka pun menuju ke Rasulullah, ya, rajaan an yakuna indahu rukhsah fi tarkir rajam. Mereka berharap adanya rukhsah, apa, dispensasi, ya, keringanan untuk tidak merajam orang pezina ini. Maka Rasulullah pun berhukum dengan hukum rajam dan mereka mengingkari. Ya udah kalau gitu, kemudian Rasulullah berkata, baini wa bainakum at-taurah. Taib, gini sekarang antara diriku dan diri kalian ada Taurah. Ayo kita coba pakai Taurah. Fa inna fiha ar-rajam. Di dalam Taurat itu ada hukum rajam. Faman a'lamukum? Coba siapa orang yang paling berilmu di antara kalian? Rasul tantang itu. Tapi kok kita jangan gitu, Pak, ya. Ya kita jangan agak petantang-petenteng. Mana coba tunjukkan Bible kepada saya. Kita aja khatam Al-Qur'an baca terjemahnya belum sampai. Jangan nantang-nantang. Ini Rasulullah, imam berilmu tinggi dan mendapatkan wahyu. Kalau kita imam masjid aja belum bisa ya jadi imam masjid. Ya, berilmu ya alhamdulillah sedikit-sedikit. Dapat wahyu? Wahyu dari mana, ya? Enggak ada wahyu kita. Nah, maka kemudian tantang Rasulullah, "Faman a'malamukum?" Siapa orang yang paling berilmu di antara kalian? Maka kemudian mereka melihat Abdullah bin Surya Al-Fadaki, seorang berilmu dari mereka, dari kalangan Yahudi. Fa'atau bihi wa ahdaru at-Taurah. Mereka mendatangkan Abdullah bin Surya Al-Fadaki ini, kemudian menghadirkan Taurah. Ini wahai Muhammad, ini Taurah. Tentu aja orang Yahudi enggak mau ngomong ini wahai Rasulullah, enggak mungkin, ya. Mereka bilang Muhammad, enggak mau bilang Rasulullah. Kalau bilang Rasulullah berarti sama dengan mengimani dong, gitu kan? Ini Muhammad. Maka kemudian ketika dibuka dekat dengan ayat rajam, maka Abdullah bin Surya Al-Fadakini wada'a yadahu 'alaiha. Menaruh tangannya di bagian yang ada ayat rajamnya. Naruh, ya, belagak pilon, ya, bahasa Betawinya, belagak pilon gitu. Oh, gitu. Karakter Yahudi kayak gitu, menyembunyikan kebenaran, ya. Maka Abdullah bin Salam tahu, Pak, Abdullah bin Salam ini sahabat Nabi radhiyallahu anhu, dan beliau ini radhiyallahu anhu dahulunya adalah pemuka dan ulama Yahudi, tapi masuk Islam. Dan mereka sangat benci dengan Abdullah bin Salam, padahal dulu termasuk orang yang paling tinggi di antara mereka. Maka Ibnu Salam, Abdullah bin Salam berkata, qad jawaza maudhi'aha ya Rasulullah. Ya Rasulullah, orang ini telah melewati tempat rajam itu ya Rasulullah, tempat ayat rajam itu. Farafa'a kaffahu anha. Kemudian di apa? Angkat tangan kamu, gitu kan? Fawajadu ayat ar-rajam. Maka mereka menemukan ayat rajam. Fa'amara an-nabi sallallahu alaihi wasallam bihima farujima. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian perintah, udah rajam keduanya, dia rajam keduanya. Faghadibatil yahud. La'anahumullah bidzalik. Maka orang Yahudi marah, tapi mau gimana lagi gitu. Kadang tuh orang marah giginya gemeretek gitu. Tapi mau gimana? Orang ini benar, tapi saya marah gitu. Karena apa? Dari awal maksud saya, niatan saya untuk menutup kebenaran, tapi orang ini malah menzahirkan kebenaran. Ngamuk mereka, marah, tapi mau gimana lagi? Ibaratnya kalau misalnya ada di pengajian, benar pengajiannya, kemudian sebagian orang di pojokan, di belakang menengus, marah dia, tapi mau gimana? Yang diomongin ustadznya benar gitu kan? Ya, kayak gitu. Maka jangan sampai kita mirip dengan karakter Yahudi, ya. Al-Qur'an sudah jelas misalnya, ayatnya sudah jelas, hadisnya sudah jelas. Tapi kemudian gemeretek karena apa? Sebel, mangkel, dongkol. Kenapa? Karena enggak sesuai dengan kebiasaan saya. Ini mangkelnya sama siapa? Kalau mangkelnya sama hadis Nabi, wah, ini luar biasa nanti jadinya. Kalau mangkelnya sama ustadznya, jangan dimangkelin, ustadz udah ngasih tahu gimana, ya. Tuh kan? Enggak mau kan dia kan? Iya. Kenapa ini? Apa karena mandi diemin jadi dia enggak mau hidup lagi? Ya, mudah-mudahan bisa lagi insyaallah. Itu riwayat pertama ya, tentang sababun nuzul ayat 23 ini. Riwayat kedua, annahu sallallahu alaihi wasallam dakhala madrasatal yahud. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya datang atau memasuki madrasatal yahud, yaitu madrasah, tempat belajarnya orang-orang Yahudi, daerah yang mana orang-orang Yahudi ada yang belajar kitab mereka, ilmu mereka gitu kan. Rasulullah datang ke situ. Dan kita jangan kayak gitu ya, karena ilmu kita masih cetek ya. Jangan petantang-petantang lagi lah pokoknya. Jangan karena ada hadis-hadis ini kemudian datang, kemudian ayo saya tantang kalian orang Nasrani ya, datang ke gereja kemudian cegar, pada ngeliatin semua, mana orang-orang Nasrani, ayo saya tantang kalian debat. Gak ada kayak gitu, gak ada seperti itu ya. Iya, ngaji aja masih belum benar gitu kan, gak usah kayak gitu. Wa kana fiha jama'atun minhum, di madrasah Yahudi tersebut ada jemaah dari kalangan Yahudi. Fada'ahum ila Islam, Nabi SAW mendakwahi mereka untuk ayo kalian masuk Islam. Ya, ingat Nabi SAW mengajak orang-orang masuk Islam itu bukan karena sok jagoan, bukan. Bukan karena petantang-petenteng, bukan. Tapi karena sayang. Karena pengen semua ayo, ayo, daripada kalian batil amalannya, ayolah masuk Islam. Ibarat kita kalau mendakwahi orang-orang bukan karena petantang petenteng sok jagoan, sok hebat. Saya benar, benar sih benar, cuman kadang-kadang sebagian orang itu berdosa bukan karena dia menyampaikan kebenaran, tapi berdosa karena dia sombong ketika menyampaikan kebenaran. Maka di sini karena fiha jemaah, ada jemaahnya, Nabi SAW ajak mereka tapi dengan tawadhu, dengan baik, walaupun tetap menjaga kewibawaannya Islam, didakwahi kepada Islam. Orang Yahudi kan antum tahu, dari sepanjang sejarah dari Nabi Musa AS mendakwahi mereka, itu kan mereka tuh aduh bebal, keras kepala, dan juga suka ngecengin nabinya. Bahkan di zaman Nabi Yahya, di zaman nabi-nabi yang lainnya, itu mereka berusaha membunuh nabi mereka sendiri. Nabi Isa itu mereka mau bunuh itu. Dan sekarang mereka anggap mereka telah membunuh Jesus, Nabi Isa alaihissalam. Mereka anggap itu. Tapi yang sahih tidak kan? Yang sahih tidak. Iya, makanya kalau antum melihat satanisme di Amerika atau satanis ya, pokoknya para satanis, kenapa mereka menghina Nabi Isa? Disalib kemudian Umar, kita bunuh Isa, bunuh Isa. Itu satanisme itu produk Yahudi sebenarnya. Dia produk Illuminati, Freemasonry juga. Cabang dari itu untuk menyesatkan sebagian orang, ya banyak orang. Iya, dari Yahudi itu sebenarnya. Ya, jadi orang Yahudi itu sangat benci dengan beberapa nabi. Bahkan mengkafirkan Nabi Sulaiman alaihissalam. Dianggap Nabi Sulaiman ini adalah penyihir. Aduh, orang-orang Yahudi itu, ya. Dicengin nabinya, dikafirin, bahkan nabinya dikafirin. Masya Allah. Dan bahkan dikejar-kejar nabinya, ya. Nah, ini gimana dengan Nabi Muhammad? Nabi Muhammad SAW. Mereka kemudian bilang, ya mereka gak berani lah ngebunuh Nabi Muhammad, gak berani. Kenapa? Mereka lagi di Madinah. Sahabat ketika itu di Madinah banyak. Sekali mereka macam-macam sama Nabi Muhammad SAW, ya para sahabat bergerak. Dan orang Yahudi itu orang paling pengecut sealam jagat raya ini mungkin. Saya gak tahu makhluk lain ya. Ya mungkin semanzilah dengan pengecutnya jin-jin ya, sama lah. Jin itu kan kalau kita lewat kan dia takut, kabur. Begitupun Yahudi. Ngelihat umat Islam, ya jenggotan, cingkrangan, pakai songkok ya. Insya Allah takut dia. Ya, kita jangan takut sama Yahudi ya, pakai peci yang peci tukang ojek tapi belakang sedikit ya kan. Kemudian jenggotan jangan takut. Terus pakai kepangan itu ya, kayak pohon beringin ataupun apa gitu. Kita bilang Yahudi ya, ya bilangnya aja gitu. Jangan bilang orang Israel ya, jangan bilang gitu. Israel, Israel nabi ya, Israel nabi. Nabi Israel. Bilang aja Yahudi ya kamu ya. Bilang aja gitu, sebel dia. Orang Yahudi itu sebel dibilang Yahudi. Iya, padahal mereka Yahudi. Ibarat orang kafir dibilang orang kafir, sebel tuh. Kafir ya? Buh, dasar ekstremis bilang saya kafir. Lah, kamu muslim bukan? Bukan lah, ya kafir berarti kan? Gak mau saya gak boleh. Terus bilang apa? Ya udah, munafik bilang itu. Gak mau juga. Terus mau bilang apa? Setan aja kamu berarti. Mau bilang apa coba? Ya kafir. Yahudi, Yahudi. Mereka gak suka. Mereka enggak suka, ya. Padahal karakter itu ada pada mereka. Yahudi ya Yahudi. Kadang-kadang kita bilang kalau Yahud, Yahud. Buh, Yahud nih, jangan. Itu karena mempromosikan mereka, Yahud. Ya. Maka situs ada yahud.com. Ya. Yahud.com. Yahud.com. Ya. Ya, teori konspirasi, ya. Masya Allah. Nah, di sini kemudian orang-orang Yahudi itu bilang ke Nabi SAW, ngeremehin. Ala ayyi dinin anta? Bilang ke Nabi SAW. Bilang ke Nabi Muhammad SAW ketika itu. Kamu itu di atas agama siapa sih? Agama siapa yang kamu pakai? Kata orang Yahudi. Belagu gitu. Orang Yahudi merasa apa? Merasa agamanya adalah agama yang benar. Maka kemudian kata Nabi SAW, ala millati Ibrahim. Saya, kata Nabi Muhammad, saya berada di atas agama Nabi Ibrahim alaihissalam. Kira-kira agama Yahudi dulunya, agama Bani Israel, agama Nabi Ibrahim juga enggak? Nabi Ibrahim tuh root, asal, akar dari agama Samawiyah. Ya, agama Bani Israel, Yahudi, Nasara, Islam. Cuma kan Yahudi Nasara ini kan sudah diubah-ubah sama ulama mereka agamanya. Kitabnya diubah-ubah. Maka bertanya mereka, karena merasa agamanya paling tua. Ya. Sampai sekarang tuh kayak gitu tuh. Orang Yahudi, Nasrani, ya sebagian dari mereka. Agama Islam kan baru datang 1000 sekian ratus tahun lalu. Jadi dibandingkan kita lebih tuwir agamanya gitu kan. Lebih tua kita. Agama Islam agama kemarin. Muhammad juga orang baru kemarin. Itu kata mereka ya. Atas kamu berada di atas agama siapa sih? Kata mereka kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad jawab, ala millati Ibrahim. Saya berada di atas agama Nabi Ibrahim. Maka kata orang-orang Yahudi, inna Ibrahima kana Yahudiya. Ibrahim itu agamanya agama kami, agama Yahudi. Ya. Maka kemudian kata Nabi SAW, kalau begitu, halummu ila Taurat. Mari kita menuju ke Taurat. Kita lihat sekarang. Kita lihat sekarang. Ditantang sama Nabi SAW. Ayo, buka kitab kamu. Kita lihat sekarang. Kata Nabi SAW. Tuh, ditantang sama Nabi. Antum jangan gitu ya. Betul, ini Nabi SAW ini sunnah Nabi SAW, tapi untuk orang berilmu tinggi dan akidahnya sudah benar. Kalau kita kan kadang, aduh, ngaji Al-Quran aja masih kadang-kadang belepotan. Nanti ditantang sama dia gimana? Kebalik. Ya, kita yang jadi bumerang nanti. Maka Nabi tantang. Buka Tauratnya. Ya. Maka kemudian, fa'abau dhalik. Mereka gak mau. Gak. Pas ditantang, ngeper mereka. Langsung melipir dari situ. Gak mau ikutan. Gak mau ngelanjutin. Kayak gitu. Iya, buka kitabnya. Karena kalau dibuka, terbuka dah semuanya. Karena dalam Taurat itu telah disebutkan Nabi SAW, Nabi terakhir. Dalam Injil pun begitu disebutkan. Bahkan permisalan para sahabat Nabi itu ada ditulis dalam Taurat dan Injil. Lihat di surat Al-Fath ayat terakhir. Ya? Lihat di surat Al-Fath ayat terakhir. Dzalika matsaluhum fit Taurat. Fi Taurah wa mathaluhum fil Injili ka zar'in akhraja syat'ahu, sampai akhir ayat. Itu Allah Ta'ala kabarkan di Taurat sudah ada permisalan bagaimana sahabatnya Nabi terakhir ini. Para sahabat. Di Injil juga disebutkan. Iya, maka Nabi meyakini itu. Coba buka, bakal ketemu siapa saya Muhammad dan bakal ketemu sahabat-sahabat saya permisalan seperti apa. Iya, dan juga bukti-bukti lainnya nyata. Bahkan nama itu disebut, kata para ulama, di Taurat disebut namanya Muhammad langsung. Di Injil disebut namanya Ahmad. Iya. Dan itu disebutkan dalam Al-Quran, di surat As-Saff. Kata Nabi Isa alaihissalam, akan datang setelahku min ba'di, ismuhu Ahmad. Namanya Ahmad. Iya. Iya itu. Nabi tantang, karena Nabi berilmu, tahu persis ini apa ilmunya. Begitu ya. Maka gak berani mereka. Begitulah ahlul batil. Ketika ditantang buka kitabnya, enggak berani. Karena dari awal sebenarnya mereka tahu bahwa saya mereka salah dan Nabi Muhammad yang benar. Dan bahkan mereka tahu, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka mengenal Muhammad ini ciri-ciri kenabian padanya, sebagian mereka mengenal anak sendiri mereka sendiri. Artinya ilmu mereka tentang seperti apa nabi terakhir itu meletok ilmunya, kalau bahasa bahasa Jawa apa bahasa mana itu. Ya, meletok ilmunya. Meletok itu udah betul-betul medok ilmunya gitu loh. Ya, ibarat orang Banyumas disuruh enggak boleh ngapak, enggak bisa. Iya, jangan ngapak. Wah, ora iso. Ya gimana ya baca? Enggak bisa. Udah meletok tahu ini nabi, tapi kok kenapa enggak mau? Gengsi, sombong. Iya, orang Banyumas pedalaman ngomongnya ngapak bisa ya, tapi diusahain supaya enggak ngapak. Makso namanya. Makso, ya, makso, makso. Ya, makso itu maksa banget dan kelihatan banget gitu loh. Kalau misalnya dia pura-pura. Begitulah orang-orang Yahudi. Jadi para imam mereka, ulama mereka berpaling, maka jadilah awam mereka berpaling. Karena orang awam itu mengikuti kepada siapa yang mereka ikuti. Mengikuti ulamanya, mengikuti imamnya. Kalau ulamanya enggak benar, ya otomatis awamnya enggak benar. Kalau ulamanya saleh, ilmunya sahih, maka insyaallah awamnya juga saleh dan ilmunya sahih insyaallah taala. Ya. Lanjut ya Pak ya, sedikit Pak ya. Zalika bi annahum, itu hal tersebut, zalika hal tersebut kenapa terjadi? Kok kayak gitu mereka itu? Kok mereka membangkang, enggak mau ikutan? Bi annahum, bahwasanya mereka qalu berkata, lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'dudat. Lan, tidak akan tamassa, menyentuh, na kami, an-nar, api neraka. Kami tidak akan disentuh oleh api neraka illa, kecuali paling-paling ayyaman ma'dudat. Ayyam jamak dari yaum, yaitu hari. Ya. Makanya kata Al-Hasan Al-Basri, ayuhan nas antum antumul ayyam, ya. Bukan artinya antum adalah ayyam, bukan gitu artinya. Artinya kalian adalah hari-hari. Betul. Kita ini ibarat serpihan waktu. Iya. Kita ini ibarat hari-hari. Semakin lama semakin hilang hari-hari dari kita. Dan semakin hilang hari-hari kita, semakin dekat ajal kita, gitu kan? Maka tidak akan menyentuh kami api neraka. Api neraka enggak bakal sentuh kami kecuali paling beberapa hari yang bisa terhitung. Ma'dudat, terhitung. Ya. Hari-hari yang terhitung. Jadi ada finishnya kami. Kalaupun kami masuk neraka, ya kami paling beberapa hari doang. Ya mana menurut mereka paling 40 hari doang masuk neraka. Kenapa 40 hari? Karena pas sudah mati ditahlilin 40 hari. Hah? Kenapa? Kenapa 40 hari? Dahulu Nabi Isa alaihissalam bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala di sebuah bukit, meninggalkan mereka Bani Israel di tempat mereka, baru ditinggal selama 40 hari itu, mereka malah menyembah ijl, anak lembu, anak lembu. Disembah itu, masya Allah. Iya, disembah. Ya. Sekarang ada enggak di Indonesia yang nyembah begituan? Ada. Tinjanya berkah katanya. Ya masyaallah. Kalau memang berkah, entar pas pengajian taruh tuh tinja di nasi-nasi berkat biar tambah berkah. Ya, berkah-berkat. Nah, masyaallah ya. Tuh. Sapi, kebo, ya. Setahu saya kiai itu manusia berilmu ya. Ini kiai menitis menjadi kebo, masya Allah, ya luar biasa itu. Kebonya aja kalau bisa bicara itu mungkin heran. Perasaan saya nggak, kenapa-napa kok disembah kata mereka, ya. Tuh, jadi ternyata Yahudi ini semua keburukan tuh ada pada mereka gitu loh. Dari menampik kebenaran, sombong, hasad, bangkang, kepedean. Nah itu, kepedean itu juga karakter mereka. Karena bagi mereka, mereka bangsa pilihan. Sisanya itu hewan. Iya. Sisanya kewan kalau bahasa Jawanya. Atau bahasa mereka goyim. Gitu kan. yang mana sisanya ini yang non ras Yahudi itu hidup untuk menserving Yahudi, untuk membantu proyek Yahudi gitu. Ya. Kita sekarang kalau melihat keterbelakangan kaum muslimin dari bidang teknologi, jangan minder pak. Karena memang Allah takdirkan untuk orang-orang kafir itu, mereka memforsir diri mereka dan memaksimalkan kehidupan mereka untuk teknologi dan semisalnya dunia. Maka kita pakai dunia dari mereka. Makanya kata beberapa asatidz dan ulama, umat Islam ini selain tauhidnya harus kuat, mereka harus punya duit, ekonominya harus bagus, supaya kita bisa membeli hal-hal dari orang-orang kafir untuk membentengi diri mereka, pakai senjata mereka untuk membentengi diri kita dan bisa menyerang mereka balik. Kalau antum lihat sistem perpolitikan di Arab Saudi dengan negara-negara barat, antum akan menemukan mahirnya Saudi dalam memainkan peran, sehingga bagaimana caranya orang-orang kafir itu merasa butuh kepada Saudi, dan Saudi dengan wibawanya tidak butuh kepada mereka. Ini secara zahir ya, wallahu alam. Di balik itu ada apa saya enggak tahu. Tapi orang muslim mestinya begitu. Ya, tangkas, cerdas dan punya modal gitu. Jangan kelihatan mbalelo, kelihatan enggak punya duit di mata mereka, jangan. Boleh antum datang ke majian dengan motor Supra, sementara orang ini datang ke gereja dengan mobil yang besar. Tapi tetap jaga wibawa, minimal pakaian dijaga. Kita ini pak pakai peci, jenggotan, baju koko, walaupun pas kajian tidur, ya itu tetap beribawa bagi mereka. Beneran, lewat aja. Ana ada cerita sedikit dari salah satu murid ana orang Surabaya, ya. Ama murid ana ini waktu itu dengan beberapa asatidah lagi safar kemana gitu kan, naik mobil charteran, mobil sewaan. Kan namanya safar, dan tengah malam iseng pengen makanan, lapar. Akhirnya ke sebuah restoran. Turun itu para asatidah dan murid-muridnya. Restoran ini ternyata lagi diadakan acara apa ya? Acara buat orang-orang Nasrani Kristen. Dengan adanya klap-klip itu loh, ya, ada pohon-pohon dan seterusnya ya. Itu ramai itu. Ketika melihat ini keluar pakai gamis, pakai ini jenggotan, cingkrangan. Itu langsung dimatiin semuanya, pada kabur. Kedengeran suara orang-orang kabur. Yang ini yang baru turun pada ngelongo. Ada apaan? Bingung. Mereka pada kabur semuanya. Yang ini enggak tahu ada apa. Ada apaan? Kok pada kabur ya? Baru ngelihat turun aja itu. Iya, dikira bawa bom, bawa bazooka mungkin dikira. Ini entah karena wibawa atau karena ekstremisnya sebagian dari kita, jadinya mereka takut. Jadi ada benefitnya juga, sebagian saudara kita itu salah sikap ada keuntungannya juga ya. Iya. Antum lewat gitu aja mungkin orang kafir ngelipir dia. Serem. Ya, makanya kebawa-bawa kemana-mana bawa tas jemaah. Kayak anak kadang bawa tas. Ya, orang kafir ngesok-sokan titip tas sama dia. Nih. Insya Allah langsung tawadu abis itu ya, pergi abis itu. Iya, titip aja tas. Iya, isinya laptop Ali Imran ya, isinya kitab-kitab. Tapi bagi mereka mungkin isinya yang bisa bikin hidup mereka berakhir mungkin ya. Taib, orang kafirnya kepedian ya, karena 40 hari ngerasa ya 40 hari ya paling kalau kita masuk neraka 40 hari. Ini berarti mereka meremehkan betul-betul dan meremehkan neraka. Wa ghorrahum fi dinihim ma kanu yaftarun, ya, dalam beragama mereka pun tertipu, dan yang menipu adalah sebenarnya ulama-ulama mereka. Makanya hati-hati ya. Hati-hati dalam belajar. Kalau kita belajar kepada seorang alim yang mirip atau ada punya kemiripan dengan orang Yahudi, yang benar ditutupin, bukan pakai tangan tapi enggak dikasih tahu yang benar. Makanya jemaah sekalian, saya berharap nih, kita kalau dikasih tahu kebenaran walaupun pahit, itu minimal bersyukur dulu. Jangan-jangan kalau ada gondok di hati, jangan diungkapin pak. Minimal bersyukur, oh masih ada yang mengingatin saya. Daripada kalau kita ketemu guru dengan udah tahu benar, tapi guru ini gak mau ngasih tahu antum. Karena kalau ngasih tahu antum nanti antum marah, guru ini enggak diundang lagi. Itu guru enggak benar itu. Enggak apa-apa enggak diundang lagi, yang penting tunaikan kebenaran, sampaikan. Iya. Karena kita diperintahkan untuk berkata benar walaupun pahit, walaupun pahit. Enggak apa-apa. Karena pahit-pahit dunia manis kemudian insyaallah. Maka karena mereka beriftira, membuat kebohongan dalam beragama, akhirnya banyak dari mereka tertipu. Ya, di umat Islam juga sebagian dari orang-orang yang mengatasnamakan Islam, mengatasnamakan dakwah kadang-kadang nipu umat dengan ritual-ritual yang tidak ada dasarnya dalam Islam. Dibilang ini ikut ini, mari wiritan ini, padahal enggak ada dasarnya dalam Islam. Ini sebenarnya menipu ini. Ini menipu umat, menggiring umat justru kepada kesesatan. Kemudian dikasih jimat, dikasih raja. Bahkan sekarang-sekarang juga ada beberapa orang yang mengkopas aparatur negara, ya, tapi pakai kuifik-kuifik dan rajah dilukis di bagian punggung supaya kebal. Ini kan apa, ngajak ke neraka namanya, ya. Aja naudzubillah. Begitulah. Kalau mereka kebedaan seperti itu, maka Allah bertanya untuk mengancam mereka. Fa kaifa idza jama'nahum liyaumil la raiba fi? Maka bagaimana jika kami akan kumpulkan mereka pada hari yang tidak ada keraguan di dalamnya, itu hari kiamat. Kalau kita kumpulan di mana tuh? Berani enggak mereka? Makanya lihat di surat Al-Jumuah. Lihat di surat Al-Jumuah itu tantangan untuk mereka. Ya. Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Lihat, kematian yang kalian tuh enggak berharap-harap, kematian yang kalian berusaha lari darinya, itu kematian akan mendatangi kalian. Kemudian apa? Wa wufiyat kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Setiap jiwa itu akan ditunaikan sesuai dengan apa yang mereka amalkan. Yang kufur akan ditunaikan azab buat dia. Yang beramal soleh tapi kufur, tetap aja enggak ada manfaatnya. Yang beramal soleh dan beriman, ini mereka yang akan mendapatkan ketenangan di dunia dan juga di akhirat. Baik. Ya, mungkin cukup sampai sini jemaah sekalian. Semoga Allah taala memberikan hidayah dan juga taufik kepada kita dan kemudahan untuk istiqamah menjalani agama Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baik pelaksanaan. Semoga apa yang disampaikan pada pagi hari ini menjadi kebaikan dan berkah di sisi kita, di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan kebaikan di sisi kita. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.